Walau

Selalu ber tiada ku bimbang, tiada ku ragu, akan setia janjimu. Berseni di dalam kalbu, penawar hati nan lana. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Será?